لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أما بعد. طيب kita masuk bab tanazzul amal. قال المؤلف رحمه الله باب التنازع في العمل. باب التنازع berebut, saling berebutan dalam beramal. Wa haqiqatuhu an yataqaddama amilani aw aktharu wa yata'akhkhara ma'mulun fa aktharu wa yakunu kullu wahidin minal awamil mutaqaddimati yatlubu dhalikal muta'akhkhira. Hakikat tanazu' fil amal adalah ada dua amil atau lebih di depan dan diakhirkan satu makmul atau lebih, dan masing-masing dari amil-amil tersebut yang di depan tadi meminta, menuntut makmul yang diakhirkan tadi. Amilnya ada dua atau lebih, makmulnya satu atau lebih, berebutan mana yang beramal dari dua amil tersebut. Nahu qawli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, atuni ufrik alaihi kitran. Mana dua amil, mana makmulnya? Mana amil, mana makmulnya? Indah ya Pak Sofia. Amilnya. Terus? Ini makmulnya, satu makmul. Jadi antara atuni dan ufrik ini rebutan untuk menasabkan kifron. Adapun i'rabnya kita lihat di catatan kaki. Atu fi'lu amrin wa bunya ala fathin nun wal wawu fa'ilun wa nunu lil liqaya wal ya maf'ulun bi awwal. والمفعول الثاني محذوف تقدير اتونيه. مفعول به keduanya محذوف تقديرnya اتونيه. وافرق فعل مضارع مجزوم بعدد شرط محذوف مع فعل الشرط دل على الطلب فتقدير اتوني فان تؤتوني افرق. وفاعله مستتر في وجوبا تقدير انا وعليه جر ومجرور في محل نصب حال من الضمير. Kitron maf'ul bih li ufrik. Nah, di sini berarti dia amalkan yang ufrik. Nah, nanti akan datang pembahasan tentang masalah ini. Wa qalika darabani wa akramtu Zaidan. Mana amil, mana makmulnya? Darabani wa akramtu. Makmulnya Zaidan. Akram darabani butuh apa? Akram tu? Akram tu maful bi. Butuh maful bi. Nah, jadi dari dorobani dan akrama untuk Zaidan yang diamalkan yang mana? Akram tu. Kalau kita amalkan yang dorobani berarti apa? Dorobani wa akram tu Zaidun. Wa nahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mana amil, mana makmulnya? Amilnya salli wa sallim wa barik. Ada tiga. Makmulnya satu. Wa la khilafa fi jawazi imali ayyil amilaini awil awamili syi'ta. Tidak ada perbedaan tentang bolehnya beramalnya mana dari dua amil itu atau amil-amil itu yang kamu mau. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Wa innamal khilafu fil aula. Khilafnya pada masalah yang lebih bagus, bukan ulam, tapi aula, isim tafdhil. Mana yang lebih al aula, lebih bagus. Wa ikhtaral basriyuna i'mal ats-tsani li qurbihi. Basriyun memilih mengamalkan amil yang kedua karena dekatnya. Darabani wa akramtu Zaidan. Zaidan makhluk dari akram tu. Ya, ini apa? lebih dekat. Akramtu dengan Zaidan. Ini madhabnya siapa tadi? Basriun. Waqtarul kufiyuna i'mal al-awwal lisabqihi. Adapun kufiyun memilih pendapat mengamalkan amil yang pertama karena lebih dahulu. Ya, yang lebih dahulu didahulukan. Difahami ya, ikhwan? Khilafnya antara Basriun dan Kufiyun. Basriun mengamalkan yang kedua, alasannya kenapa? Apa kias? Lebih dekat. Nah, dekatnya. Kalau Kufiyun mengamalkan yang pertama karena sabqihi, karena dahulunya. Fa in amalta al-awwala amalta tsaniya fi dhamir dhalika al-ismil mutanaza'i fihi. Jika kamu amalkan amil yang pertama, kamu amalkan amil yang kedua itu pada dhamir isim tersebut yang diperebutkan padanya. Jadi kalau yang beramal itu fi'il yang pertama atau amil yang pertama, maka amil yang kedua nanti ya didatangkan dengan apa ma'mulnya? Dengan dhamir. Fatakul. Kamu katakan, qama wa qa'ada akhawaka. Telah berdiri dan telah duduk dua saudara laki-lakimu. Nah, mana amilnya? Qama dan wa qa'ada. Nah, qa'ada saja. Akhawaka di situ sebagai fa'il dari qoma. Kita amalkan yang pertama. Pendapatnya siapa tadi? Aula? Aula Basriun. Enggak. Kufiyun. Qoma mengamal beramal pada yang akhawaka. Qoma amil yang pertama, qa'ada amil yang kedua, akhawaka makmul. Ketika akhawaka ini kita jadikan fa'ilnya koma, berarti kita mengamalkan yang pertama. Ini yang dipilih oleh siapa? Kufiyun. Kenapa alasannya? Karena lebih sabqihi. Kan lebih dahulu. Antara koma dan qa'ada lebih duluan koma. Nah, sementara amil yang kedua, qa'ada ini diamalkan pada dhamir. Makmulnya berupa dhamir, yaitu alif. Qa'ada. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Mana dua amil, mana makmulnya? Ya, mana? Alhamdulillah. Daraba dan akramtu. Nah, makmulnya mana? Makmul. Zaidun sebagai fa'il dari akram itu sudah ada fa'ilnya. Fa'il dari dorobani. Lalu amil yang kedua yaitu akram itu kita datangkan domirnya. Akram tuhu. Ya, datangkan dengan domirnya akram tuhu. Wa dorobani wa akram tuhu ma'akawaka. Sekarang yang musanna. Akawaka dibaca rofa sebagai apa ini ya Pak Usman? Fa'il dari dorobani. Nah, akram tu datangkan domirnya. Akram tu huma. Wa marrobi wa marrotu bihima akhawaka. Juga sama. Akhawaka makmul dari marro. Fa'il. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Salli atau ambilnya kepada Allah Muhammad. Salim alaihi barik alaihi. Ini kalau diamalkan yang pertama. Wa in amalta tsaniya fa in ihtajal awwalu ila marfu'in admartahu. Kalau kamu amalkan yang kedua, jika amil yang pertama butuh makmul yang marfu', perhatikan yang marfu' saja, kamu datangkan dhamir. Kamu katakan qoma panjang alif dhamir wa qa'ada akhawaka. Mana amil dan makmulnya? Qoma dan qa'ada rebutan apa? Akhawaka. Sekarang akhawaka makmul dari amil yang mana? Qa'ada. Nah, ketika amil yang kedua yang kita amalkan Maka amil yang pertama menurut tasriun kepada siapa? Domir, marfu. Ini kalau marfu tampak ya domirnya baris. Wa in istaja ila mansubin aw majrurin hadaftahu. Jika kita amalkan yang kedua, sedangkan amil yang pertama membutuhkan mansub atau majrur, membutuhkan domir yang mansub atau majrur, kamu buang dia. Siapa yang dibuang? Domirnya. Domir mansub, domir majrurnya itu dibuang. Kal ayah. Seperti ayat tadi. Ayat yang mana? Atuni ufrik alaihi kitron. Itu ambil dari kitron tadi, makmul dari ufrik. Sekarang atuni mana? Makmul bi keduanya. Bukan bilang mahduf takdirnya. Atunihi ufrik alai kitron. Jadi kalau yang amil kedua itu membutuhkan mansub atau majrur, kamu buang dia. Wa daraka wa kaqalika darabtu wa darabani akhawaka. Nah, mana yang beramal? Mana makmulnya? Yang beramilnya dan darabtu. Mana yang beramal untuk akhawaka? Darabtu mana makmulnya? Takdirnya darabtuhu. Dua saudara kok. Darabtuhuma wa darabani akhawaka. Wa marartu wa marra bi akhawaka. Mana makmulnya? Amilnya? Yang beramal untuk akhawaka yang mana? Marrobi akhawaka. Sekarang marrobi mana makmulnya? Takdirnya? Kalau di tasdid itu enggak ada idgham nih. Marrobi langsung. Marrobi nih. Domainnya kembali ke akhawaka. Kasih kalau marrobi itu sampai huruf jer, Pak. Marartu bihima wa marrobi akhawaka. Pernah ya, Zufar, syarah. Nah, bab tanazuk fil amal at-tanazuk surabahlah takhosum. Berselisih, berbeda pendapat, khilaf, perselisian, rebutan, ya. Itu secara istilah yang disebutkan oleh musanif tadi, hakikatnya. Secara... Li kalau takhir ada dari ayatnya akhara yu'akhiru takhir li ta'akhur masdar li ta'akhuri tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan ta'akhara yata'akhuru ta'akhur li ta'akhu kalau ri ya bukan huma di Lita'akhurihima. Nah iya. Lita'akhurihima. Wanahu dorabtu zaidan wa akhwaridu. Litawassu bin makhluri. Bainahma. Falayakunu thalika. Bin babit tanazui. Wa jawwadahu. Ba'duhu. Ucapan beliau mendahulunya dua amil, maka keluar dengannya contoh Zaid dan Doroktu Akramtu, ya, yang mendahului makmulnya. Padahal syaratnya tanazul tadi yang mendahului siapa? Amilnya. Taib, lita'akhurihima, karena dua amilnya diakhirkan ya, Doroktu Akramtu. Dan juga darabtu Zaidan wa akramtu. Kenapa dia tidak masuk bab tanazuk? Karena tawasud makmulnya Zaidan di tengah-tengah antara dua amil. Sementara tanazuk itu harus apa? Dua amil di depan. Nah, kalau darabtu Zaidan wa akramtu ini dua amilnya diperantari dengan makmul. Maka yang demikian itu tidak termasuk bab tanazuk. Sebagian mereka membolehkannya termasuk dalam bab tanazul. Wallahu a'lam. Sudah ya? Salah satu nfaqat. Id. Yus. Mana? Ima apa? Ima stukri'a. Ucapan beliau atau lebih, yaitu tiga saja maksimalnya. Makmul itu maksimalnya tiga. Karena tidak didengar at-tanazu pada yang lebih dari tiga huruf. Dalam penelitian Fimastukriya, pada apa yang telah diteliti dari kalam Arab, tidak ada tanazuk lebih dari tiga huruf. Makmul. Maksimalnya tiga makmul. Fimastukriya. Ustukriya ini penelitian. Penelitian dengan membaca, menelaah. Stamir. Koroja. Kok makmula? Takadimu. Mutakadimu. Jawaban dia dan di akhir kan satu makmul atau lebih. Maka keluar dengannya makmul yang di depan. Contohnya apa tadi? Makmulnya di depan contohnya apa ya, Mbak Sofia? Zaidan, doroktu, wa akramtu. Ataukah makmulnya di tengah? Seperti contohnya apa tadi? Doroktu, Zaidan, wa akramtu. Sebagian dalam dua contoh yang telah berlalu. Stamir. Dun dan ini. Ada tambahan min. Ucapan beliau wa yakunu kullu wahidin masing-masingnya tadi 6 wa yakunu kullu wahidin min awamil al-mutaqaddimah yatlubu dzalika al-mutaakhir. Masing-masing dari awamil tadi yang di depan meminta amil yang makmul yang diakhirkan tadi. Atas syarih, maka keluar dengannya amil yang muakkid, amil yang hanya menguatkan, tidak butuh makmul. Seperti dalam contoh, ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Ini ada ja'a dua, tapi yang satunya taukid, bukan amil. Ya, maka sungguhnya, ja'a yang kedua, fa'innahu, ini kembali ke amil yang kedua, lam yu'ta, tidak didatangkan dengannya untuk mencari makmul, tapi hanya untuk taukid. Sehingga tidak masalah. Walaupun tadi dobitnya apa? Di depan ada dua amil. Nah, tapi kan amil yang kedua lah yatlubu al-mutaakhir tadi. Syaratnya kan apa? Wa kullu wahidin. Wa yakunu kullu wahidin min awamil mutaqaddimah yatlubu dzalikal mutaakhir. Ketika amilnya ini taukid, maka dia tidak membutuhkan makmul. Hanya untuk mujarradu taukid. Istamir. Wa talabu imma 'ala jihati tawafuqi. Mana yang dibaca? Atas. Oh iya, wa talabu na. Wa talabu imma 'ala jihati tawafuqi fil fa'iliyati aw al maf'uliyati wa imma ma'a al takhaluf fihima. فمثال تنازع العاملين معمولا واحدا على جهة الفاعلية قولك قام وقعد زيد أو على جهة المفعولية قوله تعالى آتوني كفر عليه كترا فآتوني يطلب كترا مفعولا ثانيا وأفري يطلبه مفعولا به. Sedangkan talab di sini masing-masing itu menuntut makmulnya. Ima ala jihati tawafuk. Ya, bisa jadi tawafuk ini saling berkesesuaian dalam fa'il. Sama-sama butuh fa'il. Tawafuk, samaan. Misalkan sama-sama butuh fa'il. Seperti, atau sama-sama butuh maf'ul. Nanti datang contoh ya, yang butuh fa'il, butuh maf'ul. Ima yang kedua tahalul, perbedaan pada keduanya itu. Makmulnya yang satu butuh apa, yang satu butuh beda. Sekarang dicontohkan yang butuhnya sama, tawafuk. Contoh berebutnya dua amil, satu makmul atas bentuk sebagai fa'il, sama-sama bentuk fa'ilnya. Ini at-tawafuk. Qama wa qa'ada zaidun. Qama butuh fa'il, qa'ada butuh fa'il. Nah. Zaidun ini amilnya yang mana? Fakias. Qama. Pendapatnya siapa ini? Asri. Kufir. Ini cuma dua. Asriun apa kufiun? Kenapa dia pilih yang kedua? Karena lebih dahulu. Nah, terus koma mana makmulnya? Makmulnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiru huwa. Kembali ke zaidun. Boleh ya? Kembali ke setelahnya itu boleh. Namanya kembali itu kan ke sebelumnya, nanti kembali ke setelahnya itu gimana? Bisa enggak? Boleh. Nanti. Boleh kembalinya ke mutaakhir. Ya, tapi ini kan secara rutbatan dia itu urutannya di depan, ya. Secara lafdzan dia diakhirkan, tapi secara rutbatan di depan. Maf'ul bih itu kan letaknya di depan. Nah, nanti akan datang insyaallah pembahasannya. Jadi fa'ilnya qama dhamir mustatir jawazan huwa kembali ke zaidun. Ini dibolehkan dalam bab ini. Atau yang kedua, satu amil berebut dua maf'ul. Sama-sama butuh maf'ul. Atuni dan ufrik butuh maf'ulnya kitron. Nah, kalau Basriun tadi ambilnya yang mana? Apa Isa? Basriun berarti ambilnya Kufrik. Kufrik. Kalau Kufiun? Kufiun Atuni. Nah, sekarang kalau ambilnya Kufrik, Atuni mana makmulnya? Atuni makmulnya catatan dalam bentuk Dhamir. Atunihi. Maka atuni meminta kitron maf'ul tsanian dan ufrik membutuhkan maf'ulan bihi. Ya Rabbillah. Nah, contoh berebutnya dua amil atas bentuk berbeda. Tawafuk tadi kan sama-sama butuh fa'il, sama-sama butuh maf'ul, lebih mudah. Sekarang kalau takhalu bentuknya berbeda. Dorobani wa akramtu Zaidan. Dorobani butuh apa? Fa'il. Akramtu butuh maf'ul. Berarti kalau dorobani wa akramtu Zaidan, ini amilnya yang mana? Utsman. Yang diamalkan yang pertama atau yang kedua? Hah? Dua-duanya. Dorobani butuh fa'il, akramtu butuh maf'ul, Zaidan nasab. Berarti amilnya Zaidan yang mana? Akramtu. Amil makmulnya dorobani mana? Dhamir. Ya. Baik. Ya, masing-masing dari Zaidan masing-masing enam. Dorobani membutuhkan Zaidan sebagai fa'il, sedangkan akram itu membutuhkannya sebagai maf'ul. Ya. Kalau kita amalkan yang kedua, maka maf'ul. Maka yang pertama berupa dhamir. Ya. Terus. Aksaro. Aksaro bin Mahmudin. Qoluka daraba wa ahadin amran. Qadaraba yasruku zaidun fa'ilan wa amran maf'ulan wa mithluhu ahad. Contoh berebutnya dua amil lebih dari satu maf'ul, lebih dari satu makmul, seperti daraba wa ahana zaidun amran. Daraba butuh apa? Fa'il maf'ul bih. Ahana butuh fa'il maf'ul bih. Nah, dorobat ini meminta zaidun sebagai fa'il, amrun sebagai maf'ul. Kemudian ahana juga butuh fa'il dan maf'ul. Nah. Gimana ini sekarang kalau yang kita amalkan mendapatnya basriun? Yang kedua kan? Dorobat mana makmulnya? Makmulnya doroba mana ya akhona ba Ishak? Iya toh. Kita amalkan Zaidun Amrun ini ahana, pakai ahana amilnya, ya kan? Sekarang pertanyaannya, lalu mana makmulnya doroba? Domir, takdirnya apa? Dorobahu. Fa'ilnya doroba mana? Dengan mustatir. Nah, kalau maf'ulnya dhamir ha. Difahami ya, maka doroba membutuhkan dengan fa'il, namun maf'ul. Ahana demikian pula. Kalau kita amalkan doroba, ya yang ahana nanti dhamir. Terus. Tanazu'i. Ini kalau tanazu'i aktaro amilaini amilina aktari min amilaini makmulan wahidan qawluka Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa haram Nah, contoh berebutnya lebih dari dua amil rebutan satu makmul. Allahumma sholli, satu. Salim, dua. Barik, tiga. Rebutan ala Muhammad. Kalau kita amalkan barik ala Muhammad, berarti sholli wa salim, makmulnya mana? Takdirnya? Allahumma sholli alaihi wa salim. Alaihi wa barik على محمد. استمر. صار صار من مأمور قولك قولك قولك ضربت وأكرم ما أنا ضربت ضرب ضرب وأكرم وهذا زيد عمران عمران كل كل واحد من هذه عامل عاملي عواملي عواملي يطلب زيد واحدا وعمران مأمورا. Contohnya berebut lebih dari dua amil, rebutan lebih dari dua makmul, lebih dari satu makmul, dua ya. Contohnya, doroba akroma ahana, butuh fi'e, butuh fa'il maf'ul, zaidun amron, ini dua makmulnya. Doroba zaidun amron, wa akroma zaidun amron, wa ahana zaidun amron, ini mau ditampakkan. Kalau diamalkan yang yang paling dekat, berarti apa? Dengan didatangkan domir. Dorobahu wa akramahu wa ahana zaidun amron. Masing-masing dari amil yang tiga ini butuh meminta zaidun sebagai fa'il dan amron sebagai makmum. Allahu a'lam bissawab. Nakhtari bihada. Waktu Zaidan makmulnya Waktu. Ini bukan bab tanazut. Waktu itu ada maksud. Iya. Ya masing-masing. Antum condong ke pendapatnya siapa? Kalau antum lihat pendapatnya Basriun, kamu amalkan yang kedua. Gak disebutkan di sini. Ini dia jelaskan demikian, menunjukkan ada dua pendapat ini. Ya rebutan toh. Kan sejajar pasalnya. Dan mau berubah. Kalau yang berubah ini kan sebenarnya. Ini kan tadi kan ada dua. Ada yang tawafuk sama ada yang takoluf. Ini contoh yang takoluf. Rebutannya beda. Ada yang rebutan sama, ada yang rebutan beda. Rebutan tapi beda. Yang satu butuh fa'il, satu butuh maf'ul. Kalau yang sama itu sama-sama butuh fa'il, sama-sama butuh maf'ul. Ini tadi dijelaskan tadi, ada dua macam kan. Tanazu itu ada takholuf, ada tawafuk. Yang direbutkan sama-sama, ada yang direbutkan beda. Kalau sesuai dengan dobitnya tadi ya, sesuai dengan hakikatnya ya tanazu. Terpenuhi syarat-syaratnya. Takholuf itu merebutkan beda. Iya. Jadi kata kola apa ya? Jadi kalau untuk yang pertama doroba ini berarti sebagai fa'il. Kenapa? Doroba ini. Kalau antum amalkan yang doroba ini, berarti bacanya zaitun. Doroba ini wa akramtu zaitun. Itu. Jangan tetap dibaca zaitan kalau antum niatkan amal beramal yang beramal doroba ini. Bacanya rofa, fa'il dia. Maksudnya mana? Makhluk. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Kalau contohnya ini jelas ya. Darabani wa akramani Zaidun. Nah ini jelas rebutannya kan. Nah, iya itu tadi yang tawafuk. Nganu kok masih berputar di situ terus gimana? Sulit tadi ya. Rebutan-rebutan kok beda ini gimana? Kata-kata gini. Satunya rebutan fa'il, dia butuh fa'il, yang satu butuh maf'ul. Ya rebutan. Ada dua buat terus beda ini kami ini ya barangnya satu juga zaitun juga cuman kan yang satu dia pengennya dia dikerokakan yang satunya pengen dia nasab itu rebutan namanya coba rebutan nanti jangan rebutan ke rumah. Nanti belum selesai kok. Nanti jelas. Kalau dalam pembicaraan ini yang merasa rebutan ini pembicara tuh. Nah, ini tergantung niat kan. Bicara.